Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli shay'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawma al-qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wa al-jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah di bawah guyuran hujan kita masih bisa istiqomah melanjutkan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, menjadi sebab terjadinya perubahan menuju kebaikan dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, menjadi lebih baik di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saat ini kita lakukan, membaca kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin, cara ini, jalan ibadah untuk meniti surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan langsung dengan Imam Ghazali dengan kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai kepada apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tentang pentingnya ketawakalan, dan itu ada hubungannya dengan keimanan. Yang merasa dirinya adalah hamba Allah tidak boleh kalah yakinnya dengan pegawai sebuah. Begitu yakinnya seorang pekerja di sebuah perusahaan dengan janji gaji yang diberikan oleh seorang bos. Karena keyakinannya dengan janji tersebut, lihat, dia jam 4 pagi sudah siap-siap bangun, habis sholat subuh sudah bergegas untuk kerja di sebuah perusahaan ribuan manusia. Dan itu dilakukan dengan rutin, dengan penuh keyakinan bahwa di akhir bulan ia akan dapatkan gaji. Padahal mungkin dia tidak pernah tahu bosnya apakah dia seorang yang jujur, berbohong atau tidak. Kemudian terbukti di bulan semakin yakin bahasanya bulan depan harus dapat. Akan tapi bagaimana seorang yang menjamba Allah, kita Allah yang maha kaya yang bisa mencukupi hambanya, bahkan kebaikan Allah sudah di kita sebelum kita melakukan kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tidak punya keyakinan di sini, yang keropos adalah iman. Lebih percaya kepada seorang bos dengan janji gaji daripada keyakinan kepada Allah yang sudah menjelaskan mama min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali sudah dijamin oleh Allah rezekinya. Ini loh yang harusnya jadi bahan untuk renungan untuk kita semuanya. Kenapa kita kurang yakin dengan janji Allah, termasuk urusan rezeki, sehingga kita kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melangkah dengan keraguan-raguan. Melangkah dengan keraguan-raguan. Takut tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menekankan untuk yang kesekian kalinya agar kita terus semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibahas tentang bab tawakal. Kita sudah sampai kepada apa yang diceritakan oleh Imam Ghazali ini. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi ulumikum fid dar amin ila laghana. Imam Ghazali mendengar sebuah kisah, dan ada seorang yang biasa menggali. Jadi kebiasaan menyuri kafan. Membongkar kubur, mengambil. Tidak dijual untuk segala macam. Rahimahullah ta'ala. Fasalahu Abu Ya'd. Kemudian fataba, dia tobat suatu ketika. Tobat. ala yadi Abi Yazid Al-Bustami, di tangannya Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala. Setelah tobat, dia menceritakan tentang profesinya, ini adalah suka nyuri, nyuri kain kafan. Fasalahu Abu Yazid, kemudian Abu Yazid berkata, bertanya anhalihi, keadaannya. Faqala, kemudian orang tersebut, penggali kubur tersebut yang suka nyuri kafan itu bercerita, nabashtu an alfi qabrin, jadi kerjaannya nyuri, kalau ada orang baru dikubur langsung dicuri. Aku telah menggali banyak, 1000 kubur, maksudnya telah banyak sekali, bukan berarti harus 1000, aku telah menggali kubur yang sangat banyak. Falam ara wujuhahum ilal qiblati illa rajulaini, semuanya ternyata tidak menghadap kiblat. Di saat aku bongkar, aku buka, ngadepnya tidak di kiblat, membelakangi kiblat semuanya. Illa rajulaini, kecuali dua orang. Faqala Abu Yazid, kemudian Abu Yazid berkata, tuhmatur rizki hawwalat wujuhahum anil kiblati, keraguan-keraguan tentang jaminan rizki, keraguan-keraguan, tuhmah, menuduh, seolah-olah menuduh Allah tidak mampu untuk memberikan rizkinya. Keraguan-keraguan akan jaminan Allah tentang rizki menjadikan wajahnya berpaling dari kiblat. Na'udzubillah. Sebab pada sesungguhnya mereka sudah hilang iman. Kalau hilang jaminan, hilang keyakinan dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita terus bangun-bangun. Dan ini harus dimulai dari suri tauladan para ustaz. Makanya kami selalu tekankan kepada anak-anak yang mau berjuang, mau kirim untuk dakwah dan sebagainya. Kalau orang mau jadi juru dakwah, mau jadi ustadz, masih bingung besok makan apa, ini sudah kegagalan itu. Hidup bagaimana? Kayak pertanyaan sebelumnya, ada orang disuruh pergi ke satu tempat di Syam lalu makan, kaifal ma'isyah biha, gimana pencaharian di sana? Ustadz kok tanya pencaharian ini? Ustadz mau disuruh berdakwah di sebuah kampung kok tanya saya makan apa? Ini sudah kesalahan pertanyaan, menunjukkan tidak ada keyakinan di dalam hatinya. Enggak boleh jadi ustadz. Ustadz mau disuruh berdakwah di sebuah kampung masih bertanya mau makan apa? Enggak pantas jadi ustadznya. Jadi murid pun belum pantas dia. Bagaimana menjadi ustadz? Harus dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah yang menjamin semuanya. Allah akan memberi. Nah, ini dari kalangan para ustadz yang punya ilmu, supaya ilmunya tidak hanya ilmu cerita saja, ilmunya hanya ilmu cerita, ilmu tawakal, tapi cerita dia sendiri paling takut kelaparan. Dan ini harus dikuatkan hati siapapun dari yang berjuang ini, sehingga kemanapun dia pergi aman, karena dia merasa dengan Allah yang bakal mencukupi. Allah menjadikan orang kaya, Allah menjadikan orang cukup. Kenapa saya khawatir? Apalagi aku sekarang bekerja dengan Allah, berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu terus ditingkatkan keyakinan itu. Tuhmatur rizki, keraguan-keraguan akan rizki menjadikan orang berpaling dari kiblat. Kenapa? Ya sebetulnya iman hilang itu, iman itu ialah kropos. Dan mungkin sudah tidak beriman kepada Allah, na'udzubillah, su'ul khatimah. Dengan ketidaktawakalan, su'ul khatimah. Dan yang ketawakal itu adalah, bukan berarti orang meninggalkan usaha, lalu nongkrong di rumah, tidak bekerja, oh tidak. Bekerja akan tapi tetap menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertawakal tidak pernah kecewa di saat gagal. Tidak pernah kecewa di saat gagal. Karena apa? Ini hanya usaha. Tapi usaha adalah wajib, dan Allah marah jika ada orang tidak mau berusaha. Wa dzakara li ba'du ashabina, telah menyebutkan kepadaku sebagian daripada sahabat-sahabat kami, kata Imam Ghazali, bercerita annahu ra'a rajulan min ahli shalah, cerita tentang keadaan orang yang masyhur dengan kebaikannya. Ahli shalah, orang yang soleh, orang baik. Fasa'alahu an halihi, kemudian bertanya tentang keadaannya, hal salimta bi imanika, apakah engkau telah selamat dengan imanmu? Qala innama yaslamul imanu lil mutawakkilin. Jadi diceritakan bahasanya, ada satu orang yang disifati dengan sifat solah. Anggap saja dia wali, orang soleh, ahli solah. Ditanya, bagaimana keadaanmu? Apakah kau selamat dengan imanmu? Maksudnya bagaimana orang yang disebut sebagai orang yang selamat dengan imannya itu seperti apa? Faqala, dia menjawab, innama yaslamul imanu lil mutawakkilin. Iman itu baru selamat kalau orang itu sudah sampai derajat tawakal. Selagi belum bisa bertawakal, belum selamat imannya. Kropos, bisa saja runtuh itu bangunan keimanan itu. Keimanan yang selama ini dibangun dengan ilmu runtuh di saat orang sudah hilang tawakal. Nas'alullah ta'ala, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah yuslihana, membenahi kita, bifadlihi, dengan karunia Allah. Allah yu'akhidana, semoga Allah tidak menghukum kita, bimanahnu ahluhu, dengan keberadaan kita sebagai seorang hamba yang sering kurang, sering teledor. Ahlu, innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah adalah maha kasih. Fahadihi hadhi, biasa Imam Ghazali selalu fahadihi hadhi, ini kalimat maksudnya ini loh yang saya sampaikan ini, hadhi, masalah ini, hadhi ada sesuatu yang sangat besar. Makanya jangan sampai kau teledor dengan apa yang aku sampaikan ini, masalah ketawakalan ini penting, jangan dianggap remeh, dan hendaknya kita terus belajar dalam setiap hari tentang ketawakalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa ingkulta, kita sudah ngerti bagaimana tawakal itu, meyakini bahwasanya Allah yang menjamin tanpa mengurangi kinerja kita, berusaha terus, yang bakat menjadi orang kaya yang jago perang, terus menyusun strategi peperangan, bersiasat dan seterusnya, ini kewajiban sebagai seorang hamba yang harus berusaha. Akan tapi harus puncaknya adalah kita serahkan kepada Allah. Kita sebatas usaha. Fa in qulta, jika engkau bertanya, fa akhbirna ma haqiqatut tawakkuli wa hukmuhu. Beritahu kepada kami apa sih hakikat tawakal? Tawakal itu kayak apa dan bagaimana hukumnya? Wa ma yalzamu 'abdu minhu fi amri rizqi, dan apa yang seharusnya dilakukan seorang hamba dalam urusan rizkinya? Seolah-olah terbayang di benak setiap orang yang mendengar makna tawakal itu sudah enggak usah kerja. Tidur saja, bukan begitu, ada aturannya tawakal, nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Ghazali juga menangkap sebagian dari yang belajar ini mesti bingung nih. Lalu bagaimana urusan rezeki itu sebaiknya? Tadi suruh tawakal. Apakah di saat saya bekerja pagi hingga sore lalu bertentangan dengan tawakal saya? Oh tidak. Bahkan dalam riwayat Nabi, disikisahkan dari Nabi, Nabi pernah marah orang yang bertawakal berlebihan tapi tidak dibarengi dengan usaha. Suatu ketika ada orang duduk-duduk di masjidnya Nabi seperti ini, ada satu orang datang terlambat, lalu dia membiarkan ontanya begitu saja. Nabi bertanya, kenapa tadi tidak kau ikat ontamu? Tawakal ya Rasulullah. Iqil fatawakal, ikat dulu baru tawakal. Jangan dibiarkan saja, kalau kau biarkan lari, hilang nanti. Fa'alam ketailah, annahu sesungguhnya yatabayyanu, akan menjadilah selaka bagimu, hadha, masalah tawakal ini, fi arba'ati fusulin, 4 fasal. Ini kita akan bahas 4 permasalahan, 4 fasal. 4 fasal. Pertama adalah bayani lafdhi tawakkuli, tentang makna tawakkul, lafaz tawakal itu apa? Wa maudhihi, dan sebaiknya tawakal itu di dalam hal apa? Wa haddi, dan batasan tawakal itu seperti apa? Wa kisnihi, setelah orang bisa bertawakal gimana bisa menjaga tawakal itu agar terus tidak akan berubah menjadi orang yang ragu-ragu, ini seperti apa? Fa amal lafdu, adapun ditinjau dari sisi lafaz, fa innama huwa, lafaz tawakal itu adalah tawakkulun, tafa'ulun, tawakal wazannya wazan tafa'ul dalam bahasa, minal wakalati, dari lafaz wakalah. Wakalah itu memasrahkan atau mewakilkan, wakalah itu pasrah atau penyerahan atau perwakilan. Wal mutawakkilu, adapun orang yang bertawakal itu, ala ahadin, kepada seseorang, huwalladzi yattakhiduhu, yaitu orang yang memberikan perwakilan, mutawakkil memberikan perwakilan kepada seseorang itu, maknanya adalah Orang yang yattakhiduhu mengambil orang lain, menjadikan orang lain bimang zilatil wakili, sebagai orang yang dipasrai. Al-qa'imi bi'amrihi, yang menjalankan urusan-urusannya. Saya punya wakil, dia yang menjalankan urusanku. Al-dhamin islahi, yang insya Allah dia bakal menjamin tentang tugasnya tadi untuk menjalankan tugas dengan benar. Al-islahihi. Al-kafilhu, yang mencukupinya. Yang mencukupinya. Sehingga seorang wakil yang sudah dipasrai itu akan mencukupinya. Min ghairi takallufin, di saat kita itu berpasrah itu bukan karena kepaksa. Karena yang berangkat dari saya yakin dia mampu melakukannya. Wah, timamin, dan enggak bingung lagi, enggak ada gundah. Enggak ada gundah lagi. Artinya tawakal itu secara lafaz adalah dari kata tawakkul. Seseorang tawakkul dari wakalah. Jadi yang namanya seorang mutawakil itu menyerahkan kepada sewakil. Saya menyerah kita menyerahkan kepada seorang wakil, kepada urusan manusia dulu. Kenapa kita menyerahkan kepadanya? Ya ini dengan keyakinan, misalnya apa? Kamu wakilku dalam urusan jual beli ini, transaksi. Maka di saat kita mewakilkan kepada orang tersebut, tentu ada pemaham, ada latar belakang. Kita sudah mengerti latar belakangnya. Dia ngerti transaksi, ngerti pemahaman, ngerti cara membayar dan seterusnya. Ya sudah, tolong belikan aku. Misalnya kita mewakilkan anak-anak gede, kita yang sudah gede. Ada anak kecil, ada anak gede. Anak kita mau 5 tahun, tolong nak ya, tolong belikan abah sana. Anak 5 tahun, dia pergi, kita bingung. Kenapa? Kita pasrahnya belum total. Kenapa? Dia membuat ragu. Tapi kalau tawakal tidak. Jadi min ghairi takallufin. Jadi kalau saya mewakilkan, nak tolong belikan baju, belikan ini. Karena sudah tahu dia adalah anaknya pintar dalam bertransaksi. Dalam jual beli ngerti, memilihnya bagus. Ya tolong belikan, tolong beli lombok, tolong belanja, selesai. Tanpa dipaksa. Dan setelah itu saya tidak pernah ragu lagi, bimbang lagi. Itu hakikat tawakal. Maka kapan berlaku secara sesungguhnya? Tentu bukan kepada anak kecil. Anak dewasa yang bisa berdagang dan berjual beli. Mestinya seperti itu. Karena kita yakin dia bisa menjalankan tugas yang kita pasrahkan kepadanya. Kalau dia tidak bisa menjalankan tugas, tidak mungkin kita berpasrah kepadanya. Ini secara bahasa semacam itu. Wahidi jumlah tuh, inilah masalah tawakal itu secara bahasa semacam itu. Nah kalau kita hadapkan kepada Allah, maksudnya kita menyerahkan kepada Allah untuk ngurusi urusan kita. Dan Allah memang zat yang maha kuasa untuk ngurusi urusan kita. Tidak perlu ragu lagi. Jadi waktu kita menyerahkan kepada Allah, sudah tidak bingung lagi. Nah kalau sudah bingung lagi, belum tawakal. Dan bukan takalluf, tidak memaksa. Ya memang itu secara otomatis berangkat dari keyakinan. Ya tadi, kita nyuruh anak beli karena yakin. Karena yakin dia anak kita yang sudah gede umur 18 tahun dan dia kita sering menyuruhnya. Maka kita nyuruh, nak ini duit 100 ribu, belikan apa nasi goreng. Tahu nasi goreng harganya 10 ribu, duit 100 ribu, pasti balik nanti aman. Karena kita yakin, tahu dia, nah benar. Coba kalau orang baru, yang kita, mahmum, tidak pusing, tidak. Tolong pak belikan nasi goreng. Setelah duit dibawa, oh, siapa tadi? Jangan-jangan tidak kembali duitnya. Nah ini, berarti di saat ada keraguan-keraguan, kenapa? Berarti belum kenal orang tersebut. Tapi kalau sudah kenal, oke. Okay. Lah keserang bagaimana orang yang katanya mengaku kenal Allah, yang maha kuasa, yang menjamin, yang mencukupi. Lah kok di saat menyerahkan kepada Allah kok ragu-ragu? Kropos. Di dalam keimananmu. Wa mal maudhi, ada pun tempat yang bertawakal itu, fa'alam ketawila anna tawakkula, sesungguhnya tawakal itu, ismun mutlakun, isim mutlakun yang digunakan fithala tatimawadi'a di dalam 3 tempat, di dalam 3 keadaan. Ahaduha fi mawdi'il kismati, yang pertama adalah pasrah kepada Allah berkenaan dengan kismah, pembagian dari Allah. Wa wathiqatu billahi, maknanya adalah percaya kepada Allah berkenaan dengan pembagian dari Allah. Li'annahu la yafutuka ma qusima laka, artinya apa? Selagi sudah jatahmu tidak akan lepas kepada yang lainnya. Jatah rizki kita sudah ada. Jatah umur, jatah kenikmatan, jatah sudah ditentukan oleh Allah. Dan Allah sudah maha tahu. Di sini kita harus pasrah betul kepada Allah tentang jatah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan ketahuilah, seorang hamba tidak akan mati kecuali sudah mengambil jatahnya semuanya. Seorang hamba tidak akan mati kecuali jatahnya sudah diambil. Kalau jatahnya diambil, beres. Tapi kalau jatahnya belum diambil, apa, masih hidup, tidak bakal mati. Nah ini keyakinan ini harus ada. La yafutuka, tidak akan terlepas darimu. Makusimalaka, sesuatu yang memang dijatah untukmu. Kalau itu jatahmu, enggak akan lari kemana. Sudahlah, pokoknya jatah. Fa inna hukmahu la yatabaddal, karena ketentuan Allah tidak akan berubah-ubah. Jika rizkimu harus kau dapat, maka engkau akan mendapatkannya. Biarpun ada 1000 orang menghalangi, tidak akan bisa menghalangi dan tidak akan mampu menghalangi. Tetap sampai kepadamu. Ini yang harus diyakini. Jatah kita pasti nyampe kepada kita. Sampai dikisahkan orang yang masa iya wa mamati apa sa'ati illallahi rizquha. Setiap orang, setiap melata saja ada jaminan rizki. Akhirnya satu kisah, benar tidaknya, ya beginilah gambaran kisah. Tentang kisah itu benar atau tidaknya, tapi disebutkan para ulama untuk menggambarkan sebuah kisah. Ada orang, di gua dia tidak mau cari makan, biarpun dia itu cara tawakal yang salah. Tapi dia meyakini bahwa tidak ada yang melata di atas bumi kecuali dijamin rizkinya oleh Allah. Tiba-tiba dia tinggal di dalam gua. Dan dia dengan penuh keyakinan, kalau memang saya harus dapat makan, pasti jatah saya ada hari ini. Dia diam. Oh ya, ini kan sebuah contoh, tapi kan tidak teniru ter nanti makanan. Akhirnya tiba-tiba di saat dia seperti itu, ada orang lewat. Ngelihat orang itu penasaran, ngapain orang kok diam di gua? Dideketi. Dikasih makanan, mau ambil. Orang tadi penasaran. Hai, coba disendok ini masuk ke mulutnya. Itu pun enggak mau. Duka, masuk. Setelah itu akhir, benar, saya baru yakin. Mama minta badin bil ardi ilallahi rizquha. Ternyata orang memasukkan makanan ke mulutnya dengan paksa. Ini sekedar cerita saja, benar tidaknya, tidak, wallah alam. Jangan ditiru-tiru, nanti diem di kamar, enggak mau makan, ya enggak ada yang nganterin nanti. Artinya keyakinan itu memang harus ada. Dan begitulah. Kalau sudah jatahmu akan sampai kepadamu, tidak akan kemana-mana. Dan semua sudah ada jatah. Dan tidak akan lebih dari itu semuanya. Makanya kalau ada orang kerja lembur itu jatahnya tetap. Misalnya ada orang gajinya sebulan itu adalah 2 juta. Tak tahu sekarang kerja lembur untuk mendapatkan 5 juta. Dapat 5 juta. Loh, katanya jatahnya 2 juta, tapi kok sekarang dapat 5 juta? Oh, tenang aja itu. Anakmu sakit besok. Atau istrimu belanjanya naik. Biasanya belanjanya ke situ jadi ke sana. Oh, sama kurang juga akhirnya. Oh, sudah jatah kok, tetap jatah. Jatah. Dan jatah dari Allah sudah ada. Dan bedanya di saat mengambil kita dengan cara yang haram atau cara yang halal, sama. Selagi itu adalah jatah. Wa hadza wajibun bisam'i. Adapun ini wajib kita meyakini bisam'i, berita-berita yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti yang kami sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada yang melata di atas bumi kecuali ada jaminan dari Allah. Dan memang kalau kita perhatikan, rizki-rizki yang Allah berikan kepada ciptaan Allah itu aneh sekali, unik. Antara yang memakan dan dimakan ini enggak sebanding. Mestinya kalau barang kayak cicak ya, kalau cicak itu kalau makan selalu lebih contoh, karena saya melihat sendiri cicak selalu begini, cicak duduk begini. Tiba-tiba kok Allah mengirim nyamuk, nyamuk kan terbang, ngapain deket-deket sama cicak? Tapi cicak itu kenyang, beranak pinak itu cicak itu, dibunuh tidak habis-habis itu. Cicak. Rupanya dia duduk, kalau ada nyamuk, cit, lidahnya itu keluar. Cit. Ah. Siapa anak kecil punya lagu cicak-cicak di dinding itu, lihat. Nah. Mestinya kan makanannya tidak boleh dari nyamuk, karena nyamuk terbang. Sementara cicak tidak terbang. Mestinya adalah makanannya yang lain, tapi kenyataannya makanan nyamuk. Itu nongkrong itu adalah sudah tawakal kepada Allah. Tugasku sekarang menikmati, dengar pengajian sambil jalan-jalan itu cicak itu. Setelah itu adalah kenyang itu, mau tidur kenyang itu sudah. Allah, subhanallah. Dan begitulah. Apalagi kalau kita bicara tentang kita ini big, apa namanya, punya kolam saja deh. Karena kita sok merawat, ternyata ikan itu kalau tidak dikasih pakan itu tidak bisa gemuk-gemuk ya. Coba di lautan lepas sana lihat. Itu tawakal betul kita kepada Allah sudah. Enggak pernah kita berusaha untuk ngasih makan tapi ikannya gede-gede dan gemuk-gemuk, seger-seger. Gimana Allah mau mengatur makanan itu semuanya? Mengatur makanan yang ada di laut. Dengan Allah menciptakan dari sinar matahari kena ke laut, kemudian laut mengeluarkan apa begitu, dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan gede, agak gede makan lagi gede lagi, gede makan begitu. Dan ternyata enggak pernah habis dipanen oleh manusia setiap hari. Coba. Dan itu ikan yang paling gede itu sampai 5 orang saja bisa dimakan, enggak pernah punya ATM dia. Dia nyaman terus tenang aja. Padahal kalau makanannya kan berkilo-kilo daging itu. Makan ikan gede, tapi ternyata dia nyantai. Makan dan begitu seterusnya. Subhanallah. Artinya kita harus belajar dari burung juga demikian, lihat. Enggak pernah menanam. Akan tapi dia kalau pergi sudah pergi bismillahirrahmanirrahim keluar. Tik tik tik tik makan. Sudah kalau sudah kenyang selesai. Jadi yang tamak hanya manusia saja ternyata. Timbunannya banyak manusia ini, padahal tidak dimakan semuanya. Baik. Wathani yang kedua fi maudhi'in nusrati. Keyakinan yang kedua, yang pertama adalah dengan apa yang sudah dijatah dan diberikan oleh Allah, pasti nyampe kepada kita. Yang kedua adalah tentang pertolongan Allah. Wa wal itimadu wal wathaqatu, maksudnya bersandar dan yakin binasrillahi kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla yang maha agung dan maha mulia. Laka kepadamu idza nasartahu, jika engkau telah menolong Allah, berjuang di jalan Allah, wa jahadta, dan engkau berjihad di jalan Allah. Artinya apa? Harus kita yakin dengan pertolongan Allah dengan catatan. Kita berikan kepada Allah, Allah akan beri kepada kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, kalau sudah kau benar-benar yakin dengan apa yang kamu lakukan, mengambil langkah, setelah itu tawakal kepada Allah. Ingin berdagang, saya ingin dagang, tawakal kepada Allah. Saya ingin pergi, tawakal kepada Allah. Sudah azam. Azam itu kekuatan, kemauan yang kuat. Kalau sudah kamu berkemauan kuat untuk melakukan sesuatu, lihat. Ingat, fatawakkal Allah. Jangan engkau menyandarkan dengan kemampuanmu dan kekuatanmu akan runtuh kau. Tawakal azam itu kalau sudah punya keyakinan ingin maju, sudah pasti kemauanmu, maka ingat, jangan lupa tawakkal Allah. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Jika engkau melakukan untuk Allah, menolong agama Allah, menolong Allah, yansurkum, Allah akan tolong kalian. Wa qala ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan ketahuilah sudah menjadi kewajiban Allah, tidak ada yang mewajibkan kepada Allah. Akan tapi Allah sendiri yang sudah berjanji untuk memberi. Haqqan, sudah menjadikan keharusan. 'Alaina, bagi kami, nasrul mu'minin, untuk berikan pertolongan kepada orang beriman. Wa hadza wajibun bil wa'di. Adapun ini wajib kita meyakini bil wa'di, dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah akan menolong. Makanya yakinlah di saat kita berjuang di jalan Allah, di jalan Rasulullah SAW, artinya kita menolong Allah dan Allah tidak butuh pertolongan kita. Akan tapi ternyata pertolongan yang kita berikan kepada Allah untuk mengundang pertolongan Allah untuk kita. Sebab kalau kita memberi oleh Allah kepada Allah, Allah akan beri kepada kita lebih banyak. Dan apa yang kita berikan kepada Allah pun ternyata pemberian dari Allah. Wa thalith yang ketiga adalah fi mawdhi'ir rizqi wal hajati. Kalau tadi adalah qismah pemberian dari Allah, jatah. Kalau sudah dijatah oleh Allah pasti nyampe. Nah, anak, semuanya, pasangan, seterusnya. Yang kedua adalah tentang janji dengan pertolongan Allah, kita harus tawakal. Yakin Allah akan memberi pertolongan. Kalau kita beri, Allah akan beri. Yang ketiga adalah tentang mawdhi'ir rizqi wal hajati, tentang keyakinan akan rizqi, tawakal kepada rizqi. Fa innallaha ta'ala mutakaffilun bima yukimu binyataka li khidmatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mutakaffilun, telah menjamin. Bima yukimu binyataka, yang menjadikan lempeng, benar, tegak, sempurna dirimu itu, binyah, semua dalam dirimu itu menjadi sempurna seperti itu adalah jaminan dari Allah. Kita pelajari kalau perhatikan anak kecil dan sebagainya, subhanallah. Allah menjadikan, tidak cukup susunya, kesegaran susu seorang ibu enggak cukup. Akan tapi ternyata karunia Allah yang bisa membedakan, ini yang harus aku minum. Padahal belum berpikir, matanya pun tertutup, dan dia mencari, ngerti, minum susu ibundanya. Sudah dipenuhi oleh Allah. Sehingga Allah lah kita harus yakin bahasanya, tentang rizki wal hajah itu, rizki kita akan dipenuhi oleh Allah. Kapan itu? Di saat kita meyakini Allah mutakafilun, Allah itulah mencukupi kita semuanya. li khidmatihi, kalau kita sudah berjuang di jalan Allah, khidmah untuk wa tamakkan bihi min ibadatihi, sehingga dengan rizki itu kita akan mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika qauluhu ta'ala, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yatawakkal 'ala Allah. Jadi kalau orang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah yang akan menjamin semuanya. Jaminan Allah sudah ada. Akan tiba dengan bertawakal hasbu Allah. Tapi di saat tidak bertawakal, Allah akan bebankan itu urusan kepadanya. Yang sok bisa melakukan bertawakal, maka dia akan direpotkan. Tapi kalau bertawakal semuanya. Wa qala sayyiduna sallallahu alaihi wasallam, seperti yang difirmankan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu tawakal tuma Allahi hakku tawakulihi, kalau seandainya engkau bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, la razaqakum, niscaya Allah akan berikan kepadamu rizki, kama yurzaqut tayru, seperti burung-burung mendapatkan rizki. Sekarang perlu membangun tawakal ini biar kita mendapatkan rizki seperti burung. Burung itu kalau mendapatkan rizki, masya Allah, tidak pernah bikin pusing rizkinya. Lihat bagaimana gambar taqdu khimasa wa taruhu bitana. Keluar dari rumahnya perut kosong, pulang pasti kenyang itu. Tidak ada satu burung pun yang kelaparan itu. Keluar dengan perut kosong, pulang dengan kenyang. Akhirnya begitulah kalau kita punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan dicukupi semuanya. Wa da fardun lazimun lil 'abdi, dan ini harus dimiliki oleh seorang hamba yang beriman. Bidalil akri wa syar'i jami'an, dalil akal, akal berpikir, wa syara' syara', dalil akal suruh berpikir dulu. Lihat kalau Allah akan menjamin semuanya, tuh lihat semuanya ciptaan Allah itu bagaimana Allah berikan rezeki pada mereka, dan tidak susah ini kita guna pikirkan. Syar'i dijelaskan oleh Allah, Allah menjamin semuanya. Wahada wal ashar, dan bagian yang ketiga ini yang paling masyhur, wal ablah, yang lebih jelas, yang lebih perlu ditekankan minhu dari masalah tawakal. Ya ablah, yang lebih, maksudnya kalau ada tiga model tawakal, yang pertama tawakal tentang janji pembagian dari Allah, tawakal kepada pertolongan Allah, yang ketiga tawakal tentang rezeki Allah, dan yang bagian rezeki ini yang paling luas pembahasannya, pembahasan tentang rezeki itu. Ini atawakul fi mawdhi' irzi, maksudnya tawakul dalam urusan rezeki. Wa wal maqsud min hadzal fasli, dan ini yang dimaksud di dalam fasal ini. Baik, fa mawdhi'ut tawakkuli, kalau begitu pembahasan tentang tawakal ini terfokuskan idan, kalau begitu huwa rizqu, di dalam urusan rezeki. Biarpun yang lain juga perlu dibahas tentang ketawakalan dengan janji Allah, tapi pembahasan rezeki ini yang ingin ditekankan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, agar kita tidak terus dalam kebimbangan di dalam menjalani hidup ini, dalam keraguan-raguan. Wa warizqu al-madmunu, yaitu rizki yang sudah dijaminkan oleh Allah, fima qalahul ulama billahi, seperti yang dikatakan oleh para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Wa innama yataddih dzalika laka, akan tapi ketahuilah, kejelasan tentang tawakal akan rizki akan semakin jelas nanti. Hada, yang demikian ini bibayani aksami rizki, setelah kita akan jelaskan tentang pembagian rizki. Rizki itu ada macam-macam, maka insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengharap sesuatu yang memang sudah dijanjikan oleh seseorang, buah dari kesepakatan bukan bertentangan dengan tawakal. Misalnya kita bekerja dan kita semua tahu dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Sebab tawakal harus tahu, kaidah tawakal bukan berarti kita tidak bekerja. Kita bekerja tapi ingat kita serahkan semuanya kepada Allah. Lalu kita terima gaji. Tetap kita berpasrah kepada Allah, sebab tidak jaminan dengan gaji itu engkau makan. Bisa saja gaji itu jatuh di pinggir jalan dan hilanglah duit itu. Biarpun sudah diberikan oleh seseorang. Maka tidak boleh kita sombong. Tetap itu adalah sunnatullah yang harus kita jalani. Mau tidak mau kita harus bekerja. Lalu kita dijanjikan setiap bulan dapat gaji. Akan tapi yang menjadi masalah adalah saat kita tidak syukur pemberian Allah. Tidak syukur pemberian Allah. Atau ragu dengan janji Allah sampai dia bekerja di tempat yang haram. Itu kan janji ragu dengan Allah sebetulnya. Seolah-olah Allah tidak bisa memberi yang halal. Ada orang bekerja di tempat yang haram. Sampai harus melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Dia mencari rizki, mendapatkan uang, tapi dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Itu maknanya dia tidak tawakal kepada Allah. Tapi kita bekerja di tempat yang bersih, halal, lalu kita mendapatkan gaji. Nah, gaji kita untuk apa? Untuk memenuhi keluarga, anak istri. Ini kewajiban. Agar tapi ingat, tawakalnya apa? Kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Di saat terjadi sesuatu, apapun tidak menjadi kita gundah, tidak menjadikan kita susah. Begitu sebaliknya, di saat kita menemukan satu, berbuat satu kebaikan, kita misalnya berjuang. Ini tidak ada hubungannya dengan ikhlas, beda. Tawakal dengan ikhlas sangat beda. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah. Kalau ikhlas, kita berbuat karena Allah. Ikhlas begini bunyinya. Anda bekerja di masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau Anda bekerja di sebuah lembaga agama untuk dakwah dan sebagainya. Anda mungkin mendapatkan gaji, katakan uang barokah. Di situ tidak banyak. Kalau bekerja tempat lain mungkin bisa sampai 5 juta, 10 juta. Tapi ternyata di tempat tersebut Anda hanya mendapatkan 1 juta. Lihat, itu lumayan. Kalau seandainya di luar kok Anda dapat 10 juta, lah kok di sini di tempat masjid ini hanya dapat 10 juta, ketahuilah nilainya tetap utuh di hadapan Allah. Seolah-olah Anda telah bersedekah dan infak setiap bulan 9 juta. Nah, keyakinan kepada Allah, satu. Yang kedua adalah tidak usah ragu lagi. Kalau memang engkau sudah bekerja di jalan Allah, pasti Allah akan beri. Biarpun tidak melalui gaji masjid tadi itu. Misalnya di masjid hanya digaji 1 juta. Digaji 1 juta dalam sebulan. Tapi Anda berjuang untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad. Tapi ikhlas Anda terus terima ini semuanya karena Allah SWT. Allah tidak akan diam. Ing tansurullah yang surkum, lihat. Allah akan menjadikan ternak kita menjadi beranak pinak, kebun kita menjadi aman, anak kita dijaga. Allah akan memberi, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengharap itu berbeda dengan urusan ikhlas tadi. Mengharap sesuai dengan kesepakatan. Kita mengharap dari orang tua, wajar mengharap dari manusia, tapi ingat, bukan tidak boleh meyakini itulah yang memberesi urusan kita. Bisa saja orang yang kita harap tidak memberi kepada kita, bahkan mungkin memberikan kepada kita pun ternyata kita tidak bisa menggunakannya karena mungkin hilang atau dicuri sama seseorang atau jatuh di pinggir jalan. Baik, ini adalah masalah tawakal. Kemudian masalah ikhlas lain lagi. Ketulusanmu dalam berjuang itu akan mengundang rezeki Allah dan termasuk bagian daripada ketawakalan. Contoh itu tadi, saya berjuang di sebuah tempat karena Allah SWT. Dan ini terjadi kepada orang berjuang di jalan Allah yang kita temukan. Jadi orang berjuang di jalan Allah dalam dakwah yang bersama kita contohnya. Macam-macam. Ada yang berjuang dengan jiwa dan raganya. Raga dan hartanya. Ada orang berjuang dengan hartanya keluar duit, sekaligus tenaganya keluar dari situ. Ada. Ada orang berjuang dengan duitnya saja, dia tempat yang jauh ngirim duit untuk berjuang di sini. Ada sebagian lagi yang saya hanya berjuang dengan tenaga saja. Ada. Ada yang sebagian dengan ilmunya. Orang berjuang dengan ilmunya. Nah, ini sekarang kita tinggal koreksi diri kita ini. Saya termasuk pejuang Nabi Muhammad yang kelas mana ini? Dan kita menemukan ajib. Bekerja tidak mendapatkan gaji, bahkan dia keluar duit dan menggaji orang banyak. Kita menemukan pejuang-pejuang di pondok itu. Ajib. Dia mengeluarkan duit, ngontrol pondok, kerja di pondok, berjuang di pondok. Bukan dapat duit. Tenaganya habis di situ, uangnya juga habis di situ. Nah, ini apa ini? Ini tingkat ikhlas. Kalau sudah masuk ikhlas itu tawakalnya yang luar biasa. Dia enggak peduli lagi sudah. Aku berjuang di jalan Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak rugi, enggak akan takut melepas duitnya. Ini kenyataan yang kita temukan. Dan bersama Nabi Muhammad pun demikian, ada semacam Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Uthman, ada bermacam-macam tingkatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu ada hubungannya tawakal sendiri, ikhlas sendiri. Tapi kalau sudah orang martabatnya martabat ikhlas, lihat akan tampak tawakal dalam dirinya. Dia tidak ro, tidak ragu memberikan sesuatu. Kalau aku berikan kepada Allah sesuatu, Allah akan balas. Kalau tidak di dunia, dibalas di akhirat. Yakin? Ini tingkatan. Tapi tawakal dibahas oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk melangkah kepada sana. Kepada keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bertawakal, kita bekerja mencari duit, kemudian kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh keyakinan bahwasanya yang menjadikan aku berhasil adalah Allah, ini pemberian dari Allah. Setelah mendapatkan ngerti ini dari Allah, begitu mudahnya bersedekah. Dan di saat bersedekah, dia ngerti ini dari Allah, apa yang terjadi? Ikhlas buahnya di sana. Tapi kalau orang bersedekah hanya mengharapkan, nanti kalau saya bersedekah, biar orang pada tahu tentang hal ini, sehingga mereka percaya kepada saya, besok bisnis saya akan lonjak. Loh, urusannya dunia lagi. Bukan Allah lagi. Mana tawakal dia? Dia berbuat baik bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja wallahu a'lam bisawab. Sampai di sini insyaAllah. Ada ibu yang bertanya? Ada satu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya mengharapkan nanti kalau misalnya saya meninggal, berarti ahli waris akan mendapat dari asuransi itu. Berarti kan seolah, apakah itu termasuk tawakal apa tidak? Seolah tidak yakin gitu loh dengan rizki buat anak-anaknya gitu. Bagaimana itu Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi jika tidak syar'i jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang asuransi syar'i pun perlu ditata niat. Kita itu orang suka dikuasai dengan ego, egois, mikir aku saja. Padahal asuransi pada dasarnya dibangun oleh Nabi, asuransi itu ada pada zaman Nabi, artinya menjamin orang lain. Itu ceritakan tentang Asy'ariyin, adalah salah satu dari suku Bani, kelompok dari kaum Asy'ariyin. Itu di antara mereka ada orang fakir. Akhirnya bagaimana agar orang fakir ini bisa tercover sama orang kaya? Akhirnya hartanya orang kafir dikumpulkan dengan hartanya orang kaya. Setelah itu apa? Dimasak bareng, akhirnya makan bareng. Enggak ketahuan mana yang fakir, mana yang kaya. Yang penting makan bareng. Ini adalah dasar asuransi. Artinya asuransi itu dibangun atas dasar untuk menolong orang lain, bukan untuk saya mencari pertolongan. Loh itu. Sehingga dibangun dengan mulia, sehingga komunitas jamaah al-bajah kita sadarkan untuk membantu saudaranya. Sehingga dari rombongan jamaah al-bahjah ini, saya mewajibkan diri saya untuk membantu saudara-saudara saya membutuhkan yang sakit atau yang meninggal dan sebagainya dengan bantuan 10.000 per bulan. Rutin saya sampai mati insyaallah. Baik. Masuk al-bahjah. Cuman karena ini keluarga. Kemudian dari pihak pengelola itu sudah menjanjikan bahasanya dari uang yang dikumpulkan ini nanti, ini kan tabarruk, kita memberikan tanpa mengharap. Jadi saya ingin membantu dengan harapannya adalah tidak sakit. Saya membantu bukan saya pengen sakit. Ini dasarnya asuransi begitu. Jadi saya membantu tidak pengen, bahkan kalau perlu saya tidak mengambil itu semuanya. Sehingga bebas dari sakit dan seterusnya. Saya tidak punya kecelakaan, tidak punya musibah. Saya pengennya seperti itu. Sehingga saya membantu karena Allah, ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari pihak lembaga menjanjikan, kalau ternyata dari anggota ini mendapatkan musibah, ya saya bantu. Tapi pada dasarnya di saat kita memberi itu karena kita ingin menolong. Tapi sekarang apa? Sebelum kita memberi sudah mikir kembalinya buat saya berapa? Yang syar'i sekalipun. Sehingga kita itu ternyata tidak ditanamkan akhlak membantu orang lain. Bayar asuransi syar'i, tapi tujuannya adalah untuk menolong orang lain. Apalagi sekarang asuransi konvensional ini, lihat asuransi mobil dan sebagainya, itu kalau lecet sedikit tidak akan dianggap kalau komplain, sehingga ditabrakkan agak banter sedikit biar nanti bisa dilu. Mana ini? Mana syar'i? Mana menolong orang lain? Ternyata dia ingin mengambil lebih banyak dari orang lain. Mana jiwa yang diajarkan Nabi, jiwa menolong itu? Lihat asuransi maknanya apa? Asuransi syar'i, aku ingin menolong orang lain. Tapi promonya dari bank syar, bank syar'i sendiri, asuransi itu dipamerkan, dipameri, kamu nanti dapat ini. Dapat bantuan ini. Oh, jadi begitu. Dan memang tidak mendidik tawakal di situ. Tapi berasuransi, Anda masuk asuransi syar'i, ingat tujuannya adalah untuk bantu. Makanya yang tidak syar'i, oh yang apalagi yang tidak syar'i, yang syar'i saja harus ditata niatnya kok. Kalau tidak syar'i, yang tidak syar'i pasti hitung-hitungannya adalah kembali. Sehingga yang didaftarkan asuransi itu bahannya yang besok mau mati, belum tentu itu. Dan itu pasti bukan karena Allah. Coba kalau dia dapat kabar gembira, malaikat Jibril ngasih tahu, bahamu umurnya 100 tahun lagi, gak bakal diasuransikan. Karena diam-diam dia ngomong, bahku semoga cepat mati. Ini kan kurang ajar asuransi jiwa. Yang diasuransikan bahannya yang tua-tua, yang bentar lagi mati, itu. Yang masih panjang umur gak diasuransikan. Padahal yang kecil pun bisa mati duluan, kan? Na'udzubillah. Jadi memang niat ini yang mulia. Jadi kita membangun sadar kemanusiaan ini untuk bisa menolong orang lain. Ini sudah hampir hilang yang demikian itu. Kita asuransi katanya tolong-menolong pun ternyata yang diinginkan adalah kembaliannya lebih gede lagi. Masalah akad iya tabarruk. Kita memberi. Dan di dasarnya banyak nerima. Saya memberi, selesai, saya tidak berharap. Itu kan dalam akadnya. Baru itu sah asuransi. Tapi yang perlu kita perhatikan, niatmu itu nolong benar atau tidak? Kalau kita sudah menolong orang dengan benar dalam asuransi syar'i ini, illat Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi, Allah akan bantu kita tanpa harus dari pihak asuransi membantu ke saya. Kalau ternyata di saat saya punya musibah dibantu asuransi, ini kan kesepakatan dalam berkeluarga kita. Tapi yang perlu ditata adalah niat. Jadi kalau konvensional adalah haram, tidak perlu kita berurusan dengan asuransi konvensional. Selagi tidak disyar'ikan ketika itu adalah salah, enggak ada berkah. Dan jangan ragu untuk mengatakan demikian ini. Agar yang syar'i pun ternyata perlu niat yang benar. Kalau salah niatnya menjadi salah. Niatnya salah. Niatnya salah, kurang berkah dalam hidup kita. Kita membayar bukan untuk nolong orang ini. Mana pahalanya selama ini? Ayo. Pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita memberi akan dapat pahala. Tapi kita bayar asuransi hayal aja nanti kalau mati, nanti kalau kecelakaan, nanti kalau sakit. Hayalannya adalah untuk dirinya sendiri. Mana menolong orang lain? Baik, itu adalah masalah asuransi. Perlu kita bedah hati kita. Kalau tidak syar'i, tidak masuk dalam bahasan kita. Kita hanya membahas asuransi syar'i, yang perlu kita benahi adalah masalah niatnya. Baik, pengajian umum muslimah besok siang pukul 1.30 dengan Umi di Musola Baitur Rahim Karangjala. Kajian kita Riyadhus Shalihin besok pagi insyaAllah, jangan lupa jam 6.30 sampai jam 8. Baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tuhtir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Yang mengetahui keadaan hati kami ya Allah. Kuatkan keyakinan kami akan janji-janjimu ya Allah. Karuniamu ya Allah. Akan pembagianmu ya Allah. Dan berikan kepada kami pembagian yang besar kebaikan ya Allah, yang luas dalam yang hal, yang panjang umur ya Allah. Dan kami mohon segala kebaikan ya Allah, dan jauhkan sangka kami ingin selalu khusnudzon kepadamu ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami, yang memiliki hati kami ya Allah. Puas ya Allah, jadikan hati kami hati yang mudah bersyukur atas karuniamu ya Allah. Jauhkan kami dari ya Allah kerakusan, dan jauhkan kami ya Allah dari bermacam-macam ya Allah penyakit hati. Kami mohon ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami ya Allah, untuk bekal beribadah dan berdakwah di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan siapapun ya Allah yang telah kau karuniai rezeki yang melimpah, kami mohon mudahkan mereka untuk menggunakan harta mereka untuk kebaikan ya Allah. Jangan mereka dikuasai oleh kekikiran mereka. Kekikiran mereka, sadarkan kepada mereka bahwasanya dunia ini akan mereka tinggalkan. Kalau tidak meninggalkan, maka ia akan meninggalkan dunia. Dan kelak ya Allah yang akan mereka petik adalah kebaikan yang mereka lakukan saat hidup. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk berbuat baik di dunia ya Allah, sehingga kami bisa beruntung kelak di akhirat. Dan kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Makmurkan majlis ini dengan ahli surga ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah.